Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis berdasarkan nisbahnya. Berdasarkan nisbahnya, kita telah ambil dua bagian, yaitu hadis qudsi dan hadis marfu. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan, ya, atau apa yang dinukilkan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sanadnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun marfu adalah apa yang diidhofahkan atau apa yang disandarkan kepada Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, kemudian persetujuan atau sifat. Sekarang kita akan memasuki waktu syuruq. Kita akan memasuki hadis mauquf. Pas lagi ya, pas ada mau masuk dia juga mau masuk, jadi ya sama-sama. Qala hafizahullah taala al-mauquf, hadis mauquf. Ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min al-waqaf, ka'anna rawi waqafa bil hadis inda sahabi. Hadis mauquf ya diambil dari kata al-waqaf, berhenti. Kenapa dia disebut hadis yang berhenti? Karena rawiya waqafa bil hadis inda sahabi. Karena rawinya itu dengan hadis yang dia riwayatkan dia berhenti pada sahabat. Walam yutabi' sarda baqi silsilatil isnad, tidak diikuti dengan penyampaian seluruh silsilah isnad. Ya. Ini definisi dari hadis mauquf. Jadi dia berhenti sampai kepada sahabat. Ya. Adapun secara istilah, huwa ma udifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Yaitu apa yang disandarkan kepada sahabat, baik itu ucapan, perbuatan atau persetujuan. Atau persetujuan. Sebagian menambahkan, ya, laisa lahu makna marfu, yang tidak memiliki makna marfu. Karena walaupun dia diriwayatkan sampai kepada sahabat saja, tapi kalau dia memiliki makna marfu, maka tidak lagi dikatakan sebagai mauquf, tapi disebut sebagai marfu. Tapi yang benar, tanpa itu pun dia sudah termasuk mauquf. Karena nanti kalau yang seperti itu, yang memiliki makna marfu, dikatakan sebagai marfu hukman. Dia mauquf, tapi marfu hukman. Hukumnya marfu. Misalnya perkara-perkara yang gaib, yang nggak bisa dinalar dengan akal. Ya, ada sahabat menyampaikan tentang balasan terhadap suatu perbuatan misalnya. Maka ini walaupun mauquf sampai para sahabat, tapi dia marfu hukman. Hukumnya marfu. Karena enggak mungkin yang demikian itu disampaikan dengan nalar. Pasti dia mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarhu ta'rif, ai huwa manusiba au usnida ila sahabi au jam'i minas sahabah. Ya. Definisi dari al-mauquf adalah apa yang dinisbahkan atau disandarkan kepada sahabat, satu orang sahabat atau sekumpulan sahabat. Jadi sama saja, disandarkan kepada satu sahabat atau banyak sahabat, itu namanya mauquf. Sa'un kana hadzal mansubu ilaihim qaulan aw fi'lan aw taqriran. Ya, sama saja apakah yang dinisbahkan kepada mereka itu berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Mau perbuatan, ucapan, atau persetujuan, ini sama, namanya موقوف. شكرا. Enggak, sifat enggak. Wasawaun kana sanadu ilaihim muttasilan au munqati'an. Dan sama saja baik sanadnya itu bersambung atau terputus. Ingat, kita enggak berbicara tentang lemah atau kuatnya di sini. Cuma kita melihat dari perspektif kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik itu ucapan, perbuatan, atau persetujuan, ini namanya mauquf. Nah, gimana sanad sebelum itu ya, terserahlah. Ya, mau sanadnya terputus, mau sanadnya lemah, al-muhim, hadisnya disandarkan kepada sahabat. Ya, ini disebut sebagai mauquf. Qala amsilatun, contohnya, misalul mauquf, misalul mauquf al-qawli, contoh mauquf yang qauli. Qalu rawi qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini contoh mauquf qauli adalah ucapan seorang rawi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadditsun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh?" Contoh mauquf qauli adalah ucapan Ali. Ali kan sahabi, ya, bukan nabi. Ali sahabi. Beliau mengatakan, ya, sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya didustakan? Nah, ini ucapan Ali, namanya apa? Mauquf qauli. Ucapan yang disandarkan kepada salah seorang dari sahabat atau sekumpulan para sahabat. Ya, ini mauquf qauli. Qala misalul mauquf al-fi'li, contoh mauquf fi'li. Qaulul Bukhari, ucapannya Bukhari, wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun. Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan dia bertayamum. Nah, ini perbuatannya siapa? Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengimami sholat, dia bukan dalam keadaan berwudu, tapi bertayamum. Ya. Sehingga ini disebut sebagai mauquf fi'li, karena dia berakhir pada perbuatannya Ibnu Abbas. Misalul mauquf, mauquf at-taqriri, contoh mauquf yang takriri, persetujuan. Qaulu ba'di tabi'in, yakni ucapan sebagian tabi'in, fa'altu kadza amama ahadi sahabah falam yunkir alayya. Yakni ucapan sebagian tabi'in, aku melakukan ini di hadapan salah seorang dari sahabat dan dia tidak mengingkarinya. Walam yunkir alayya, dia tidak mengingkarinya. Ya, ini adalah takrir dari para sahabi, para sahabat. Paham ya? Yang takrir qauli, fi'li, takriri. Mudah insyaAllah. Kemudian istimalun akharu lahu, penggunaan mauquf ya dalam atau pada tempat yang lain. Jadi antum harus lihat ya. Kadang hadis mauquf ini dipergunakan dengan makna yang berbeda dari apa yang kita sampaikan. Sebutkan oleh beliau ya, yustakmalu ismul mauquf fi ma jaa an ghairi sahabah lakin muqayyadan. Tadi kan kita katakan yang namanya mauquf itu apa yang dinisbahkan kepada sahabat, baik itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Namun sebagian ulama menggunakan nama mauquf untuk yang selain sahabat tapi muqayyadan, tapi dikaitkan. Misalnya ucapan seseorang, hadza haditsun waqafahu fulan ala Zuhri au ala Atha. Hadis ini ya, si fulan mewaqafkannya atau si fulan menjadikannya mauquf terhadap Zuhri dan Atha. Zuhri kan bukan sahabi, Atha kan bukan sahabi. Ya, tapi mereka juga menggunakan istilah mauquf, tapi mauqufnya bukan secara umum, tapi mauquf ala siapa? Artinya hadis ini akhir sanatnya pada Zuhri, pada Atha. Ya. Bukan generasi sahabat. Jadi antum harus tahu ada istilah mauquf yang dipakai agak berbeda dengan definisinya. Ya, namanya mauquf muqayyad, yaitu dikaitkan dengan orang-orang generasi setelah sahabat. Ya, mauquf ala Zuhri, mauquf ala Atha. Taib wa nahwu dzalik dan yang selainnya. Ini perlu dipahami. Kemudian yang kelima, pembahasan yang kelima, istilah fuqaha Khurasan. Istilahnya ahlu fikih Khurasan. Wa yusamma fuqaha Khurasan al-marfu bi khabaran wal mauquf atharan. Para ulama, para fuqaha ahli Khurasan, mereka menamakan marfu itu dengan khabar, mauquf itu dengan athar. Jadi kalau ulama Khurasan menyebutkan ya hadza khabarun sahihun, khabar di sini yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Adapun mauquf itu mereka menyebutnya athar. Ya. Jadi untuk pahami kalau ulama Khurasan mengucapkan hadza athar artinya hadza haditsun mauquf. Khurasan itu daerah Iran, Persia. Ammal muhaddithuna fayusammuna kulla dhalika atharan li'annahu ma'khudun min athartu shay'ai rawaituhu. Adapun para muhaddithin, mereka menamakan kedua-duanya sebagai athar. Mau dia marfu, ada athar yang marfu, ada athar yang mauquf. Enggak ada pembedaan antara khobar dan tidak ada penyebutan khobar atau athar. Semuanya disebut sebagai asar. Ya. Lianna ma'khudun min asartu syai'i rawaituhu. Dia diambil dari ucapan seseorang, asartu syai'i rawaituhu. Aku meriwayatkan sebuah asar, ya. Sehingga asar ini tidak hanya terbatas pada mauquf saja, bahkan hadis Nabi juga asar. Dapat asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, pahami. Kalau ulama Khurasan menyebutkan ini khabar, berarti dia marfu. Kalau dia menyebutkan asar, berarti dia mauquf. Baik. Pembahasan selanjutnya. Furu'un tata'allaku bil marfu hukman. Ya, cabang-cabang yang berkaitan dengan marfu hukman. Nah, ini yang sempat kita singgung tadi. Ada hadis yang dia hadis mauquf, tapi hukumnya marfu. Ya. Dia hanya berhenti sampai pada sahabat saja, ucapan sahabat. Tapi yang ucapkan sahabat ini enggak mungkin masuk di nalar mereka. Maksudnya enggak mungkin lahir dari nalar mereka. Soalnya perkara yang gaib misalnya, enggak mungkin lahir dari akal-akalan, dari rasio. Pasti ngambilnya dari siapa? Rasulullah. Ya. Coba kita lihat sekarang. Hunaka suwarun minal mauqufi fi alfadhihi wa syakliha. Fi alfadhiha wa syakliha. Lakinna al-mudaqqiqa fi haqiqatiha yara annaha bi makna hadis al-marfu'. Di sana ada gambaran-gambaran hadis yang mauquf pada lafaz dan bentuknya, akan tetapi orang yang mendalami hakikatnya bisa melihat bahwa hadis ini adalah hadis yang marfu'. Masya Allah. Orang-orang yang mendalam pemahamannya, dia melihat bahwa hadis ini bukan hanya sekedar hadis yang mauquf, tapi hadis yang marfu. Ladza atlaqa alaihim al-ulama ismu marfu hukman. Ya, karena dia memiliki makna marfu, maka disebutkan dia marfu hukman. Ay annaha minal mauquf lafdan wa marfu'un, ya, au marfu'i hukman. Ya, ini maksudnya adalah dia mauquf secara lafadznya, tapi secara hukumnya dia marfu. Karena itulah majalil akal. Misalnya dia meriwayatkan sesuatu yang enggak mungkin muncul dari akalnya, pasti dari wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa min tilka aswar, ya. Di antara contoh-contoh gambaran tadi, yang pertama. Yang berapa nih? Oh, yang pertama ayyakula sahabiyyu alladhi lam yu'raf bil akhdhi min ahli kitab qawlan la majal li ijtihad fihi wala lahu ta'alluqun ببيان لغة أو شرح غريب. Yaitu seorang sahabi, ya, yang tidak dikenal, dia suka mengambil periwayatan dari ahlul kitab. Seorang sahabi yang dia tidak dikenal mengambil hadis dari ahlul kitab. Kemudian dia mengeluarkan qawlan la majali ijtihad. Dia mengucapkan sesuatu yang bukan tempatnya ijtihad. Wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhi gharibin, dan tidak ada hubungannya dengan menjelaskan bahasa atau menjelaskan sesuatu yang gharib. Seperti apa? Seperti sebagian sahabat menafsirkan sesuatu yang bukan majal ijtihad. Maka kata beliau, contohnya yang pertama, ikhbar anil umur al-madiyah ka bad'il khalq. Misalnya ada seorang sahabat mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang telah berlalu, seperti permulaan penciptaan. Misalnya ada, kita dapati sebagian sahabat, dia bercerita tentang bagaimana awal, ya, langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini la majali al-ijtihad, bukan tempatnya ijtihad, ya. Sehingga memang harus diambil dari wahyu. Maka ketika ada sahabat yang menyebutkan hal yang demikian, ya, dia dianggap marfu hukumnya. Ya. Atau awil ikhbar anil umur atiyah kal malahim wal fitan wa ahwal yaumil qiyamah. Atau dia mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang akan datang, seperti perang akhir zaman, fitnah-fitnah, dan keadaan hari kiamat. Gimana sahabat tahu tentang hari kiamat? Itu kan bukan hal yang bisa dinalar, tidak. Tapi harus pengkhabaran. Maka ini walaupun dia sanadnya hanya berujung pada sahabi, akan tetapi hukumnya hukum marfu'. Kemudian yang ketiga, awil ikhbar amma yahsul bifi'lihi tawabun maksus au iqabun maksus. Atau dia mengkhabarkan tentang pahala apa yang akan didapati dengan suatu amalan yang khusus, atau hukuman apa yang akan didapatkan dari sebuah perbuatan maksiat. Ya. Maka masalah pahala dan azab ini perkara yang gaib, nggak mungkin mereka kemudian bisa menalar itu semua. Contohnya ucapan seorang sahabat, man fa'ala kada falahu ajru kada, barang siapa yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan ini. Ya, ini nggak bisa dinalar dengan akal. Sehingga pastilah mereka mengambilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini bagian yang pertama, yaitu dia meriwayatkan sesuatu yang bukan tempatnya ijtihad. Suatu perkara yang mutlak harus mereka ambil memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran yang kedua, aw yaf'ala sahabi ma la majali ijtihad ka salati Aliin radhiyallahu anhu, ya, salata kusufi fi kulli raq'atin, ya, akthar min ruku'ain ala sihatil hadis. Ya. Atau seorang sahabi melakukan sesuatu yang bukan tempatnya ijtihad, seperti nambah ruku. Kasolati Ali radhiyallahu anhu salat al-kusuf. Seperti salatnya Ali radhiyallahu anhu, beliau salat gerhana fi kulli raq'atin akthar min ruku'ain, di mana beliau memperbanyak ruku, bukan hanya dua ruku saja dalam setiap rakaatnya. Ya, misalnya kan salat gerhana itu kan dua rakaat, ya, apa, rukuknya dua, kah? Nah, ini Ali melakukan rukuknya itu banyak, bukan hanya dua saja. Ya, ala sihatil hadis, kalau memang hadisnya itu adalah hadis yang kuat, maka yang demikian ini, ya, bukan majal ijtihad juga, ya, sehingga apa, hendaknya diterima. Ayaf ala sahabi mala majali istihad fihi kasolati Ali radhiyallahu anhu salat kusuf fi kulli raka'atin akthar min ruku'ain. Ya. Mau lanjut apa? Selesaikan apa enggak? Apa udah dulu? Hah? Masih panjang pembahasannya. Lanjut ya. Ada perlu? Enggak, Mas. Baik. Kemudian yang ketiga, ayyukhbira sahabiyyu as-sahabiyyu annahum kanu yaquluna aw yaf'aluna kadza aw la yarawna ba'san bikadza. Yang ketiga, dia memiliki hukum marfu apabila seorang sahabat mengatakan dahulu mereka melakukan demikian dan demikian. Ya, atau mereka memandang hal yang demikian tidak mengapa. Jadi ada misalnya diriwayatkan dari sahabat, kami dulu lakukan ini. Nah, ini bagaimana? Hukumnya hukum marfu apa enggak? Ya. Maka ada perinciannya. Fa in adafahu ila zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam fasahihu annahu marfu. Kalau zaman dia melakukan perbuatan tersebut adalah zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar bahwa hadisnya adalah hadis yang marfu. Kakauli Jabir, seperti ucapannya Jabir, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapannya Jabir radhiyallahu anhu, dahulu kami melakukan azal pada masa Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, azal itu coitus interruptus. Ini mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri. Ini dilakukan di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Sehingga walaupun dia dilakukan oleh sahabi, maka ini memiliki hukum marfu. Ini hukumnya Rasul SAW. Karena kalau tidak diperbolehkan, pasti akan turun keterangan. Yang kedua, wa in lam yudifhu ila zamanihi fahuwa mauqufun indal jumhur. Kalau dia mengatakan kami dulu melakukan ini, tapi tidak disandarkan kepada masa Nabi SAW, maka jumhur ulama mengatakan bahwa ini mauquf, bukan enggak memiliki hukum marfu. Jadi karena kalau yang memiliki hukum marfu itu yang dilakukan di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau tidak dilakukan di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia memiliki hukum mauquf. Ya. Seperti ucapannya Jabir, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami ketika naik kami mengucapkan takbir, kalau kami turun maka kami mengucapkan subhanallah. Ya, wa illam yudif. Ya. Ini menurut jumhur tidak disebut sebagai marfu, tapi disebut sebagai mauquf. Baik. Aw yaqulu sahabi. Ini yang keempat. Ya, ini tadi sahabi mengkhabarkan bahwa mereka melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu di masa Nabi SAW atau tidak memandang bahwa itu suatu hal yang salah. Baik. Yang keempat, aw yaqulu sahabi umir nabi kada aw nuhina an kada aw minasunnati kada. Ucapan seorang sahabi, kami diperintahkan demikian, atau kami dilarang untuk melakukan hal yang demikian, atau dia mengatakan termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Mithlu qawli ba'di sahabi umira Bilal ayyashfa al-adad wa yutira al-iqamah. Seperti ucapan sebagian sahabat, Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Maka qawli ummu atiyah nuhina anit tibai al-janais walam yu'zam alaina. Seperti ucapan ummu atiyah, kami perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah, namun tidaklah dikeraskan larangan tersebut. Ya, wa qawli Abi Kilabah an Anas, seperti ucapannya Abu Kilabah dari Anas, minas sunnati idza tazawwajal bikra ala thayyib aqama indaha sab'an. Anas bin Malik mengatakan termasuk dari sunnah apabila seseorang menikahi wanita yang masih gadis, maka bedanya dengan janda adalah dia berdiam dengan gadis tersebut selama 7 hari. Kalau janda berapa, Mas Rahmat? Oh, 3. Oh, prakteknya 3 ya, udah praktek ya, Masya Allah. Ya, maka ini memiliki apa namanya, memiliki makna rofa. Dia mengatakan apa? Minas sunnati, termasuk dari sunnah. Kemudian yang termasuk rofa juga, pembahasan yang berkaitan dengan rofa atau tidaknya mauquf ini. Au yuqal rawi fi hadith inda dzikri sahabi ba'da hadhil kalimat al-arba wa huwa yarfa'uhu au yanmihi au yablughu bihi au riwayatan. Jadi seseorang meriwayatkan dari sahabat, kemudian diikuti embel-embel yarfa'uhu. Dia mengangkat hadis ini, artinya dirofakkan oleh sahabat tersebut. Bukan ucapan saya ini, tapi ucapan Rasulullah. Au yamnihi, sama. Au yablughu bihi, atau dia menyampaikannya. Artinya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Au riwayatan, atau riwayah dari Rasulullah SAW. Ke hadis al-A'raj an Abi Hurairah, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman sigharul a'yuni. Seperti hadisnya A'raj dari Abu Hurairah. Riwayatan. Nah, riwayatan ini indikasi kalau itu marfu. Ada kata riwayatan atau yarfa'uhu au yamnihi au yablughu bihi. Ini semua adalah tanda-tanda hadisnya marfu. Ketika Abu Hurairah, ketika Al-A'raj mengatakan an Abi Hurairah ta riwayatan, ya, maka itu hadisnya adalah hadis yang marfu. Baik, contohnya la yaqumu sa'ah la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul ayun. Yang namanya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian memerangi sebuah kaum yang matanya sipit. Orang-orang Mongol, orang-orang Turki. Ya, orang-orang Mongol. Maka ini adalah ucapannya Abu Hurairah, tapi apa? Riwayatan. Riwayatan maknanya apa? Dia merofakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasus yang kelima, aw yufassira sahabi tafsiran lahu ta'alluqun bisababi nuzulil ayat. Atau seorang sahabi menafsirkan Al-Qur'an dengan sebuah tafsiran dan berhubungan dengan sababun nuzul. Contohnya ucapan Jabir, kanatil yahudu taqulu man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha ja'a al-waladu ahwal. Fa'anzalallahu ta'ala nisa'ukum harthul lakum al-ayata. Ya. Atau seorang sahabat menafsirkan suatu tafsir yang berhubungan dengan sababun nuzul ayat. Seperti apa yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah, dahulu orang-orang Yahudi mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari alah duburnya, namun tetap di farjinya, maka anaknya akan juling. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alu nisa'ukum harthul lakum." Ya. Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian adalah lahan pertanian bagi kalian. Maka kemudian kata Allah, "Fa'tu harthakum," dan datangilah istri-istri kalian dari mana? Arah yang kalian senangi. Ya, maka ini memiliki hukum marfu ketika berkaitan dengan sababun nuzul ayat, maka walaupun itu yang mengucapkan adalah sahabat, namun dia terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya marfu. Kemudian sekarang pertanyaan, nah, ini masalah berkaitan dengan fikih. Ya, hal yuhtaju bil mauquf, apakah mauquf itu dipakai sebagai hujah? Al mauqufu kama arafta qad yakunu sahihan au hasanan au dha'ifan. Lakin hatta law thawatat sihatuhu fahal yajibu al-amal bihi. Pertama harus diketahui, yang namanya mauquf ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, sama dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi ada mauquf yang sahih, ada mauquf yang hasan, ada mauquf yang dhaif. Kemudian kalau misalnya dia mauqufnya itu sahih, Lakin hatta law sabatat sihhatuhu fahal yajibul amalu bihi. Kalau hadisnya itu, hadis yang mauquf itu sahih, maka ada kewajiban kita mengamalkan hadis mauquf. Dari sahabat aja loh, bukan dari Nabi SAW, ini dari sahabat. Wal jawabu an dzalika annal asla fil mauquf adamu wujubit amali bihi. Ya. Ya, maka jawabannya apakah dia diamalkan atau tidak, maka kita katakan hukum asalnya tidak. Li'annahu aqwalun wa af'alun lis-sahabah, karena dia cuma ucapan dan perbuatan sahabat. Lakinnaha in sabatat fa innaha tuqawwi ba'dal ahadits ad-dha'ifah. Namun apabila hadisnya itu adalah hadis yang kuat, maka dia akan menguatkan sebagian hadis yang lemah. Jadi hadis yang lemah itu bisa terangkat kesahihannya kalau ada hadis mauquf yang menjelaskan hal yang sama. Ya. Maka ketika dia hadisnya itu hadis yang dhaif, ada riwayat mauquf yang sahih, maka dia bisa menguatkan hadis dhaif tersebut. Kama marra fil mursal, sebagaimana yang telah berlalu dalam mursal. Li'anna al-hala sahabah kana huwa al-amalu bisunnati. Karena dahulu yang namanya para sahabat, mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan sunnah. Wa hadza illam yakun lahu hukmul marfu. Dan yang demikian itu kalau dia tidak memiliki hukum marfu. Kalau hukumnya marfu, jelas itu disandarkan kepada Nabi, wajib untuk diamalkan. Tapi kalau dia tidak memiliki hukum marfu, ya, maka dia tidak diamalkan. Amma idza kana minal ladzi lahu hukmul marfu fa huwa hujjatun yajibu amal bihi. Kalau dia memiliki hukum-hukum marfu, maka wajib untuk diamalkan. Ya. Kal marfu, seperti hadis yang marfu. Seperti tadi itulah. Ya. Ketika dia memiliki hukum marfu yang dibahas di 5 tadi, ya, maka dia tidak diposisikan sebagai hadis mauquf lagi, tapi sebagai hadis yang marfu. Marfu hukman. Inilah pembahasan tentang hadis marfu. Mauquf ya. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.